Rasanya enak paduan suara lu. Lali itu. Orang latihan lagi. Orang terakhir si penanan nok belum berkat si main. Dewan juri yang terhormat serta seluruh pecinta solawat dimanapun anda berada, inilah penampilan Jam'iyah Solawat Alama dari Sidoarjo. Habib. Dewan juri yang terhormat serta seluruh pecinta selawat dimanapun anda berada, demikianlah beserta dengan nomor urut 57 atas nama Jemaah Shalawat An-Nama dari Sidoarjo.